Seharusnya kau berada di sisiku. Bagus si sepi yang menyelimutiku. Tujuh satu malam janjimu. Tak sabar ku menunggu. Walau kesal hatiku, but it's okay. Ku coba memberikan toleransiku. Bikin resah buyarkan tongsun transiku. Apakah engkau merasa aku bukan manusia yang akan luput dari rasa amarah. Let's go. Roll down.